dikasih waktu, tenang saja. Ada yang mau sampaikan? Ya apa? Menyebarkan taklim itu di awal dan kata kajian ini mempersembahkan ini, itu gimana kalimat mempersembahkan itu? Apa? Coba sebutkan bahasanya lengkap. Majlis taklim atau TK Aula Duna. Persembahan Ustaz dan kata persembahannya sih. Ya apa ya? Yang paling penting di sini susah untuk menyamakan antara redaksi Arab dengan redaksi Indonesia gitu. Bahasa Arab memiliki grammarnya sendiri, Indonesia punya grammarnya sendiri. Kalau di bahasa Arab kan yang tadi itu bukan kemudian persembahan kayak persembahan kepada pohon keramat atau kepada apa, enggak. Menggunakan bahasa yuqaddimu lakum. Iya, mesti begitu, yuqaddimu lakum. Tasjilat kata-kata yuqaddimu lakum muhadhar Syekh Fulan. Atau majelis ta'lim kata-kata yukaddim ulakum yukaddim. Yukaddim itu kan nyuguhkan, nyuguhkan, memberikan begitu. Cuman di Indonesia kan dengan bahasa yang umum mempersembahkan kepada kalian. Jangan dimaknakan, wah ini kok kayak persembahan kupon keramat aja nih, syirik kayaknya nih. Ya gak demikian. Cuman kalau dikhawatirkan ke arah sana, dirubah redaksinya. Gitu. Gitu aja. Kalau khawatir ya, ya sudah, dirubah redaksinya. Tapi jangan langsung, wah itu persembahan itu syirik itu. Ya, belum tentu. Coba bagaimana sih bahasa Arabnya? Anaknya kan tadi begitu tadi. Yuqaddimu lakum kata wakata. Yuqaddim. Qaddam yuqaddim itu mengedepankan, mendahulukan, menyuguhkan. Ya, yang tepat bagi menyelenggarakan gitu ya. Kayak pernikahan aja sih. Lah ya itu. Kalau begitu kan akhirnya susah anunya. Hai insyaallah atau mengumumkan apa? Ngoten nggih. Rohim labas itu penting, cuman jangan terlalu berdalam-dalam. Ada pengalaman soalnya di Tuban, ada sebagian ikhwan di Tuban. Ya memang ada penyakit pada beliaunya. Jadi seringkali muncul begitu-begitunya. Ya alhamdulillahnya sering tanya gitu. Khawatir nanti terlalu berdalam-dalam malah yang kena gitu. Sering tanya, tapi seringkali begitu itu. Jadi terlalu di apa ya? Dimasukkan di hati gitu. Dimasukkan di hati. Dan contohnya ya kayak gitu, lafal-lafal seperti tadi. Kan ada sebagian ustaz kalau memberikan taklim itu kan ada sela-sela kalimat gitu. Ya, menyampaikan gini-gini, tayyib gitu. Kayak gitu ya. Tayyib ikhwan, tayyib gitu. Terus ngomong lagi. Tayyib gitu. Nah, pas ustaz ini ngomong pembahasan tentang masalah bahaya kufur, kekufuran, kesyirikan begitu. Terus bilang tayyib gitu. Langsung kepikir sama dia, kok syirik dibilang tayyib? Kayak masa orang kafir dibilang thayyib, itu masuk dalam hatinya dia. Kan bahaya itu kan. Nanti kalau dia tanya, "Ah, Ustaz, ini gimana ya hukumnya ya? Ada apa? Ini Ustaz pernah mengatakan gini-gini-gini thayyib, gini-gini-gini thayyib, gini-gini-gini thayyib. Kok dibilang thayyib? Itu kan jelek, Ustaz." Ya nanti ketawa-ketawa jadi karena kan ya tahu kondisi beliau gitu. Lagi agak sakit. Bukan Pak, itu ada titik ya sudah Pak, titik. Nah ini kebiasaan beliau nambahi kata-kata thayyib. Kadang thayyib, kadang barakallahu fi, kan gitu ya. Ini Pak sudah titik, Pak sudah titik. Ini bukan terusan yang tadi, bukan kekufuran adalah thayyib, bukan. Kufur sudah thayyib, gitu loh Pak. Jadi ya, tolong jangan terlalu dimasuk. Oh iya, iya. Tapi terbawa gitu. Satu sisi bagus untuk kehati-hatian. Sisi yang lain jangan terlalu berlebih-lebih. Barakallah. Yang tadi labas kalau dikhawatirkan ke arah sana dirubah redaksi. Ngoten nggih? Ada enggak di daerah sini yang gitu-gitu? Enggak ada insyaallah ya. Ini bukan semalam. Nah, muncul lagi di sini. Labilabas. Mohon beri nasihat kepada sebagian para pendidik yang bermudah-mudah dalam menggunakan handphonenya, melihat yang tidak bermanfaat atau bahkan yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang pendidik. Semisal YouTube. YouTube atau MyTube dan lain-lain. Sedangkan mereka memerintahkan nantinya untuk jangan terjumus dalam tersebut. Masya Allah. Kalau mau dijawab panjang bisa satu dauro itu. Ini saya menjelaskan tentang permasalahan sifat seseorang dai atau sifat seorang yang memberikan tarbiyah. Jadi ada konsekuensi besar di pundak seseorang yang masuk dalam kerangka dakwah dan tarbiyah. Mereka sudah bukan lagi kayak umumnya masyarakat. Mereka harus menjaga etika norma. Mereka harus memiliki sifat-sifat tertentu yang pada mereka. Di antaranya adalah seorang dai ilallah, seorang yang mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, itu harus menjadi qudwatun hasanah, teladan yang baik bagi yang lain. Nah, ustadznya ngajar yang enggak-enggak, kira-kira apa madu'nya ikut? Ya ikut, ustadz aja begitu kok. Itu sudah. Nah, gitu ya. Nah, ustadznya misalkan paling seneng kalau selfie sama ibu-ibu. Kira-kira para madu'nya mengerjakan enggak? Yang dikhawatirkan itu lebih daripada itu. Ustadznya ini masih ada batas-batas ilmunya, dia punya ilmu yang itu. Yang penting akhirnya kan dia selfie. Bablas. Misalnya ustadznya masih milih-milih, ini paling ibu-ibu yang umur 40 tahun ke atas lah gitu. Memang kadang geng juga kan gitu. Eh? Yang lainnya ya sama yang muda-muda. Kan begitu. Memandang bukan sisi itu, banyak sisinya, yang penting selfie kok. Itu pentingnya harus menjadi qudwatun hasanah. Kita akan membicarakan terkait dengan masalah media ada pembahasan nanti di Surat Bakar. Ada perinciannya, ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang dalam taraf yang diizinkan dan ada yang boleh dengan persyaratan. Agak panjanglah pembahasannya. Tapi yang dibahas sekarang adalah pentingnya seorang dai, seorang pengajar, seorang ustadz, seorang guru, seorang pendidik harus menjadi teladan bagi yang lain. Jangankan guru, orang tua itu loh diminta sebagai teladan bagi anak-anaknya. Barakalawikum. Bagaimana bisa sukses dan benar sebuah tarbiyah kalau murabbinya sendiri seperti itu? Sehingga tolong dijaga sedikit, bahkan harus banyak ya, semuanya dijaga, sisi tingkah lakunya, akhlakiahnya, hal-hal yang lainnya dalam bab ini. Jadilah teladan yang bagus bagi umat kalian, bagi mad'u kalian, bagi antri kalian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Satu poin, yang lain juga masih banyak. Harus ikhlas, harus sabar, harus ini. Wow, panjang pembahasannya. Itu dibahas dalam kitab khusus para ulama ketika dijabarkan sangat luas. Barakallahu fikum. Juga pertanyaannya ini. Solusinya gampang sebenarnya. Diambil beliau. Allah musta'an. Ada seorang akhwat muslimah, pakai usia lagi. Sekian lah. Alhamdulillah sudah sedikit paham dengan manhaj salaf. dia berasal dari keluarga Ahmadiyah. Ah ya. Ah. Bukan. Lah itu. Hah? Allah musta'an. Orang tuanya sangat taklid. Si akhwat sering menasihati orang tua namun malah ditentang, dibenci, bahkan pernah diusir. Orang tuanya bermaksud menikahkan akhwat ini. Oh, orang tuanya bermaksud menikahkan akhwat ini dengan salah satu pengajar Ahmadiyah. Nolak si akhwatnya dan bingung harus mengambil langkah bagaimana dikarenakan desakan tersebut. Dengan kondisi yang seperti ini, apakah akhwat itu tetap berpikir ingin pergi dari rumah karena sangat nyaman dengan paksaan dan orang tua? Bertanya, bila memungkinkan, bisakah ia tinggal di pondok namun sambil bekerja untuk membayar hidupnya, lalu bagaimana caranya? Masya Allah. Ini saya bilang, itu perlu diselamatkan ya. Sebab yang dibahas sekarang bukan terkait dengan Muhammadiyah, itu muslimin yang ada organisasinya. Yang ini Ahmadiyah. Ini gak sembarangan Ahmadiyah ini. Kalau Ahmadiyah secara umum, mohon maaf ya, itu sudah dikafirkan para ulama. Saya katakan secara umum, sebab secara terperinci mereka punya tingkatan-tingkatan pemahaman. Barakalafikum. Tingkatan-tingkatan pemahaman. Yang meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi kafir, itu asal-asalnya Ahmadiyah itu. Di sini dikenal dengan Ahmadiyah, kalau di luar sana disebut dengan Qadianiyah. Yang meyakini sebagai seorang nabi adalah kafir. Sepakat para ulama. Mereka punya ada semacam perkembangan dakwah mereka gitu ya. Sebagian mereka tegas mengatakan bukan sebagai nabi, tapi sebagai seorang mujaddid, seorang pembaharu. Itu pun juga dirinci semuanya, dikarenakan kebanyakan ya gitulah, banyak takiyahnya gitu. Dirinci apa yang kamu makan dengan mujaddid, dengan pembaharu. Kalau dia meyakini pembaharu membawa agama lain, agama Ahmadiyah, kafir juga dengan sepakatan para ulama. Tapi kalau yang dimaukan pembaharu dalam Islam, ini enggak bisa kamu kafirkan. Walaupun muslimin semuanya sepakat enggak mungkin orang semacam itu dikatakan sebagai pembaharu Islam. Apa ini pembaharu? Lah ini permasalahannya. Cuman kalau saya berikan sedikit masukan ya kepada si akhwat untuk saat-saat seperti ini, jangan terlalu bersemangat untuk memberikan masukan kepada orang tua. Dan mestinya sih ketika memberikan nasihat itu dengan cara yang baik. Karena kamu sebagai anak yang kamu hadapi siapa ini? Ya, dia masih ada orang tua gitu. Kalau kamu dengan cara yang kurang tepat, marah dia. Kalau udah marah, close, nutup sudah pintunya. Apalagi dengan cara-cara yang kurang tepat, saking semangatnya, Ahmadiyah kafir. Wah, itu langsung teng begitu. Close, nutup, susah untuk anak. Yang namanya orang tua dia punya kuasa sebagai orang tua. Kamu anakku gitu. Ya gitu ya. Macam-macam aku yang mau dicaci maki, kalau dibenci, diusir, namanya juga orang tua. Sementara saya nasihatkan ya, calling down dulu, santai, bertahan dengan keislaman Anda, pelan-pelan. Secara umum, muamalah umum duniawi gak ada masalah, tetap harus berbakti kepada orang tua dalam perkara ma'ruf dan perkara duniawi, bukan dalam perkara kekufuran. Tetap wasahibu man fid dunya ma'rufa. Sambil mencari solusi. Kalau misalkan dinikahkan dengan pengajar Ahmadiyah, bilang aja sama orang tua, saya mau nikah pak, tapi dengan yang sepaham dengan saya. Nah, gitu. Nanti wali saya wali hakim. Wali hakim lo ya. Wali hakim lo ya. Hakim atau hakim? Kalau gitu ya harus wali hakim. Kalau ada family dia yang lain yang muslim, labas. Tapi kalau tidak ada, langsung ke wali hakim. Barakalasikum. Ketika bicara sebuah kondisi yang sudah sangat terdesak, ya terdesak sudah. Kalau tidak bisa jadi mendapatkan kekerasan fisik, atau bisa jadi termakan sama mereka, dinikahkan sama pengajar loh, dinikah sembarangan ya, tapi Ahmadiyah. Dalam kondisi seperti ini, ketika Anda lari dari rumah itu bukan perkara yang dilarang, karena menyelamatkan agama. Babnya ini bukan sama-sama muslim, tetapi satunya muslimah, satunya Ahmadiyah. Semoga dengan lari membawa agama diberi kekuatan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Semestinya yang seperti ini tampung, jangan kemudian banyak gitu langsung tampung. Wah, perlu tahu dan lebih ruwet takwa ini. Ini kan baik untuk menyelamatkan agama seorang muslimah. Langsung tampung, antum kasih apa namanya ketenangan pada dia supaya nggak mikirin macam-macam, sudah urusan hidup sama-sama kita orang. Barakallahu. Lebih zen lagi tadi diselamatkan. Pertanyaan dari sebelah sini kan. Bismillah. Gak ada lagi ini. Selamatkan itu. Nanti walinya pakai wali hakim. Menyampaikan kepada pihak pemerintah, demikian orang tuanya, kami meyakini mereka bukan muslimin, kami mau menikahi dia dengan wali hakim. Barakallah. Paham ya, wali hakim. Kalau wali hakim tuh nggak ngurusi orang tuanya, wali hakim sama kayak orang tuanya masih Nasrani atau segala macam dari muslimah, nggak mungkin sama orang tuanya ditekat dan segala macam dibenci, diusir, wah diusahakan supaya kembali murtad. Sudah pakai wali hakim. Barakallahu. Bismillah. Tanya sama beliau usianya berapa itu. Bismillah. Kalau gini semangat tahun ya. Bagaimana membuat ikhwah sadar untuk bertahun tanpa diminta, karena terkadang kami malu untuk meminta terus menerus. Ini bahasnya diperbaiki sedikit, bukan meminta. Nah, kami malu untuk woro-woro terus gitu, mengingatkan terus. Apakah mengajak kepada ta'awun termasuk meminta-minta? Ini perlu diluruskan. Ta'awun itu kan banyak ragamnya. Ada ta'awun dengan harta, dengan kedudukan kita, dengan ilmu kita dan segala macam. Kok dibilang meminta-minta? Minta apa? Misalkan ya Allah ya ikhwan ta'awun, kita kerja bakti, gotong royong, apa kayak fisik? Masa minta-minta? Kecuali babnya ta'awun dengan harta. Ada pembahasan panjang di kalangan para ulama, mau dibahas. Sedikit. Nah, dikarenakan terkait dengan syubhat sebagian pihak. Jadi, kalau babnya donasi gitu ya. Pokoknya kalau udah donasi, ini hizbi. Ini tarekatnya hizbiin, meminta-minta, tasawul. Tahu kan siapa mereka? Enggak spesifik lagi. Dari kalangan Hajawuroh. Pengikutnya siapa namanya? Yahya bin Ali, Syafi'i bin Ahmad, Yahya bin Ali Al-Hajuri. Saya tahu kan guru saya sendiri. Nah itu. Jadi yang perlu dipahami baik-baik, tasawul meminta-minta harta pada orang yang dilarang, itu disebutkan definisinya oleh para ulama. Disebutkan dalam syarah Abu Dawud Al-Azimul Abadi memberikan definisi tasawul yang dikecam dalam banyak riwayat dan banyak hadis adalah su'alun nasi hajata nafsihi takathura. Meminta-minta kepada orang lain harta benda untuk hajat pribadi takathura, dalam rangka untuk memperkaya diri. Itu yang dikejar. Asy-Syaikh Mubin bin Hadi rahimahullah punya kitab khusus namanya Dhammut Tasawwul Dhammul Mas'alah, tercela meminta-minta. Itu memperinci bab ini. Di antara yang beliau sebutkan bab masalah ini, bab terkait dengan tercela meminta-minta takatsura, karena ingin memperkaya diri. Itu tidak boleh. Meminta kepada orang lain harta mereka untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri. Yang dikecam dalam Islam, barakallahu. Adapun meminta-minta kepada orang lain harta mereka untuk kepentingan pribadi, bukan dalam rangka memperkaya diri, tetapi kondisi dia amat sangat darurat, ini boleh dalam Islam. Ada tiga pihak yang diizinkan untuk meminta-minta untuk pribadinya sendiri. Yang pertama, seseorang yang dulunya kaya, punya kemampuan, ditimpa musibah habis ludes semua harta benda yang dia miliki, maka dia boleh meminta-minta harta pada orang lain untuk kepentingan pribadi, menutupi kebutuhan primernya saja. Langsung minta. Dulunya masya Allah ini termasuk miliardernya Cimanggis. Nah, namanya musibah, kita gak tahu dari Allah azza wajalla. Semua yang dia miliki hancur. Allah alam, apakah ini, apakah itu, macam-macam musibah, habis semuanya. Jadi sekarang gak punya apa-apa, maka dia boleh meminta, langsung minta, tangan saya gini ya, minta ke orang lain untuk dia pribadi. Ingat, kebutuhan primernya saja. Boleh. Itu bukan tasawuf yang dilarang, dan nas hadis yang menyebutkan bolehnya. Yang kedua, seseorang yang memang miskin dan fakir, ketentuannya ada tiga orang yang masyhur, yang adil, yang amanah, yang jujur, dari tempat dia domisili mempersaksikan dia orang fakir, dia orang miskin, tidak punya apa-apa. Boleh dia meminta-minta untuk kebutuhan primernya saja. Yang ketiga, seseorang yang hendak islah bainan nas, mendamaikan kedua belah pihak bertikai. Yang ini ribut sama ini ribut. Dia punya kemampuan skill untuk mendamaikan mereka, tapi perlu biaya. Dia enggak punya biaya. Dia bisa meminta-minta kepada orang lain terkait dengan kebutuhan dia selama misi perdamaian tadi. Dan betul-betul real, bukan bodong ya, bukan rekayasa ya. Pak perdamaian, Pak perdamaian, Pak. Enggak. Jelas. Orang semuanya tahu. Ini harus didamaikan, dan orang tahu ini orangnya ini. Fulan yang punya skill seperti itu. Enggak punya biaya, Pak. Kalau ada biaya, boleh. Saya akan ke sana. Tiga ini yang diizinkan dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain namanya disebutkan minta langsung kepada pemerintah, kepada sultan, karena mereka sama dengan baitul mal, kamu satu masyarakat daripadanya. Langsung minta, Pak, ngomong sama penguasa ini, Pak, minta sepeda, Pak. Sepeda apa ini? Sepeda ondel, Pak. Udah pancal, untuk ngapain? Lumayan, Pak, jual ini, jual itu. Saya gak punya apa-apa ini, Pak. Pak, minta sepeda motor, Pak. Untuk apa ini? Ya untuk wirawiri, sana kemari, saya jualan gak punya apa-apa. Pak, minta gerobak, Pak. Pak, minta ini, Pak. Untuk apa? Itu usaha saya. Itu boleh. Rakyat langsung minta pemerintahnya. Boleh ini. Pak, nikahkan saya, Pak. Boleh gak? Boleh. Langsung minta pemerintah, ada masalah, Pak, rumah saya, Pak, gini-gini aja, Pak, tolong, Pak, dibongkar, Pak, dibangun sedikit lah yang agak mending. Silakan pemerintah. Dipaham ya? Ini 4 poin, yang 3 dalam satu hadis, yang keempat hadis yang lain. Itu untuk kepentingan pribadi, itu bukan tasawul. Dipaham ya? Tayyib. Yang berikutnya lagi adalah meminta kepada orang lain bukan hajat pribadi, tapi hajatnya orang lain yang memerlukan. Ini boleh, bahkan syar'i. Kalau orang lain yang memerlukan tadi betul-betul perlu dibantu. Ada dua model. Yang pertama dalam bentuk al-hath wa tahrid, anjuran-anjuran, nyemangati orang untuk infak dan sedekah. Langsung ngomong, warikhwah, nah teman kita ini sedang sakit di rumah sakit, perlu biaya perawatan, kondisinya tentu sendiri, dia nggak punya kemampuan segala macam, besar biayanya, tolong antum bantu dia. Antum ngomong langsung, tolong antum bantu dia. Antum minta kepada siapa ini? Seseorang, hartanya mereka. Untuk siapa? Si fulan. Namanya al-hath ala sadaqah. Ini sangat dianjurkan. Dan itu langsung Rasulullah SAW melakukannya. Dalam banyak hadis. Pada kisah rombongan dari Mudhar datang kepada Rasulullah SAW, pedang-pedangnya digelantungkan di pundak-pundak mereka, compang-camping bajunya, nampak fakir pada mereka. Langsung berubah wajahnya. Belum masuk rumah, keluar lagi minta supaya segera dikumandangkan azan. Selesai sholat, langsung beliau menyampaikan ajakan kepada para sahabat untuk bersedekah kepada mereka semua. Sedekah untuk mereka. Ada yang datang membawa sepenuh tangan makanan, berbondong-bondong, ada yang bawa makanan, pakaian, sampai terkumpul dua gundukan besar di depannya beliau. Beliau sumringah dan mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha ila akhir. Itu langsung beliau minta untuk mereka, berkata beliau. Namanya al-hathu ala sadaqah. Ini berpahala, bukan tasawul. Ini berpahala ini. Model yang kedua adalah langsung person. Namanya asy-syafa'ah ala sadaqah, memperantarai orang lain untuk sedekah. Si fulan tadi itu, antum pribadi datang langsung, masya Allah, ke Pak Fulan. Langsung kamu minta, Pak Fulan, tolong ini teman kita ini kondisinya gini, perlu bantuan Pak Fulan. Tolong Pak Fulan bantu dia. Langsung ke orang, person gitu, bantu dia. Tindakan antum ini dipuji. Rasul mengatakan isfa'u tu'jaru, kata Rasul. Kamu beri syafaat, perantarai orang lain untuk sedekah itu, kamu dikasih pahala. Yang dapat pahala kamunya sebagai perantara dan dia yang bersedekah. Itu langsung, Pak Fulan, tolong bantu yang ini. Itu bukan namanya tasawul, itu namanya asyafa'ah ala sadaqah, berpahala. Antum menebarkan donasi. Tolong ini nyebar ke banyak orang yang terkenal rasinya antum segala macam, tepat donasi. TK Aula Duna memerlukan gedung yang layak lah, masuk di perumahan cuma begini, gitu kan, kurang memadai segala macamnya. Antum sampaikan ke orang yang kamu kenal, donasi bukan untuk antum, tapi untuk kepentingan tarbiyah, kepentingan dakwah. Itu namanya al-hathu al-sadaqah, menganjurkan orang bersedekah. Kalau langsung person yang antum hubungi, itu namanya syafa'ah al-sadaqah, memperantarai untuk bersedekah. Ini berpahala semua, bukan tasawuf. Dipahami enggak? Paham enggak ini? Nah, yang tanyakan sekali itu. Kemudian yang penting bagaimana ikhwan sadar. Ya banyak-banyak dikasih wejangan mereka supaya tahu. Kadang sih mereka bukannya enggak sadar ya, tersibukkan dengan yang lain. Sehingga perlu diingatkan, ikhwan jangan lupa ya, tahun-tahun ya, gitu. Ngalaki ikhwan tahun-tahun ya. Jangan kapok-kapok, karena kamu tugasnya semata-mata menganjurkan dan mengajak. Jangan minta-minta, Pak, sewu, Pak. Jangan begitu bahasanya, umum. Jangan bahasa umum, sifatnya anjuran, barakallah. Nah, makanya penting disupport dengan tema-tema seperti ini supaya kita masing-masing memahami makna ta'awun. Jangan ada di benak antum ta'awun, wah duit money ya. Uang lagi nih Pak, wah duit lagi, ta'awun duit, enggak. Banyak macamnya itu. Ini satu poin daripadanya. Kalau semuanya bisa, kenapa tidak? Borong semua pahala. Baraklah. Yang penting ikhlaskan niat dalam ta'awun al-birri wa taqwa. Cukup insyaAllah ya. Nah, semakin siang semakin gelisah nih sebagian dia. Masya Allah ya, iya, menggelisahkan jamnya ini. Nah, saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Dijaga perjuangannya, dijaga pengorbanannya, dan dijaga ta'awunnya. Itu ladang pahala untuk kita di dunia ini. Kita ambil insya Allah pahalanya di yaumul qiyamah di sisi Allah Azza wa Jalla nanti. Amin ya rabbal alamin. Taufiqillahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.